Sang sinarnya kadang muncul di gelapnya malam. Seakan lalu untuk isyaratkan sesuatu, namun ku setia menunggu demi kasihku padamu. Raihlah wangi dunia, berdua di sisiku selamanya. Jelang hari indah dan satu pun bisa memisahkan kisah kasih kita, karena kita berdua telah berjanji sehidup semati selalu seutuhnya. Dan kita tercipta mungkin untuk selalu bersama. Jangan kau ragu untuk menyambutku menuju gerbang hatimu. Kan ku bentangkan sayap-sayapku terbang bersamamu.